فارس اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي باب ما جاء في الوعيد، فإنه لما كان الإقسام على الله جرأة على الله ونقص جرأة على الله ونقص في التوحيد وضعف في الإيمان ذكره المؤلف هنا. جندب بفتح الدال، جندب بفتح الدال وضمها وضمها أي وضمها لغتان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب: باب ما جاء في الإقسام على الله. Ya, bab mengenai iqsam. Nah, itu mengebab di sini maksudnya adalah bab penjelasan tentang haramnya bersumpah atas nama Allah bahwa Allah akan melakukan ini dan itu, tidak akan melakukan ini dan itu. Ya. Tayyib barakallahu fik. Karena iqsam, bersumpah atas nama Allah, jika di sini ala wajhil hajar ala Allah, pencegahan terhadap Allah, maka ini menafikan tauhid. Maka Syekh memuat bab ini yaitu bab minal adillah ala tahrim al-iqsam ala Allah. Ya, bab tentang dalil-dalil akan haramnya bersumpah atas nama Allah, maksudnya bersumpah bahwa Allah tidak akan melakukan ini dan itu. Ya. Allah tidak akan melakukan ini dan itu sebagaimana yang beliau bawakan, yaitu riwayat pertama dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya. Bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan, kata dia setelah dia bersumpah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Padahal si fulan masih hidup. Ya. Nah, ini korelasinya demikian. Adapun bersumpah atas nama Allah telah dibahas di bab sebelumnya. Di bab sumpah, kalaupun mau bersumpah, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Jadi maksud dari bab iqsam ala Allah di sini al-halaf ala Allah, yaitu bersumpah bi anna fulan la yarha, ya, bahwasanya si fulan Allah tidak akan mengampuninya. Bi anna Allah la yarhamuhu ibadah, Allah tidak akan merahmati hambanya dan tidak akan mengampuninya, tidak akan memasukkannya ke surga. Nah, bersumpah atas nama ini yang diharamkan. Taib. Jangan dipahami haramnya bersumpah atas nama Allah. Itu kewajiban kalau mau bersumpah. Tapi bersumpah atas nama Allah dengan mengatasnamakan Allah tidak akan merahmati si fulan, tidak akan mengampuni si fulan, tidak akan memasukkan ke surga si fulan dalam keadaan si fulan masih hidup. Nah, itu maksudnya. Ya. Tayyib barakallahu fik. Bisa dipahami sini ya. Nah, kemudian Syekh bin Baz menjelaskan bab ini bab majaa fil wa'id, yaitu bab ini adalah ancaman. Fa innahu lamma kana al-aqsam 'ala Allah jur'ah 'ala Allah. Yaitu tatkala bersumpah atas nama Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan, tidak akan memasukkan si fulan, itu adalah jur'atun 'ala Allah. Ya, kelancangan atas nama Allah, wa naqsun fit tauhid. Ya, itu adalah juga ya kekurangan dalam tauhid, wa dha'fun fil iman, dan lemahnya keimanan. Zakara al-muallifu huna, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan di sini. Ya, menyebutkan di sini ya, tanbihan sebagai peringatan bagi kaum muslimin. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan hadis dari Jundub. Nah, Jundub kata Syekh bin Bas bisa difathahkan dal Jundub bin Abdullah. Ya, bi fathid dal wa dammiha lughatan, dalam dua lugah, dalam dua bahasa. Boleh Jundub, boleh Jundub. Tayyib barakallahu fik. Nah, di sini mengenai bab ini saya akan bacakan sedikit keterangan dari Syekh Shalih Fauzan di Iyanatul Mustafid. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala, ya. Li'anna al-iqsam 'ala Allah lahu ihtimalan aw wajhan. Karena bersumpah atas nama Allah itu punya dua kemungkinan. Bersumpah atas nama Allah yang dalam artian Allah tidak akan mengampuni si fulan demikian. Ya, yang ihtimal kemungkinan yang pertama madzakarna yang telah kita sebutkan, Allah tidak akan mengampuni si fulan, Allah tidak akan memasukkan ke surga si fulan. Hadza mamnuun wa haramun. Ya, wa mukhillun bil aqidah. Ini terlarang, haram, dan ini membuat cacat akidah. Nah, yang nauusani yang kedua yaitu bersumpah atas nama Allah dalam artian Allah tidak akan mengampuni si fulan, yakunu ala wajhi husni dzan billah ayaf alal khair wa yaghfira li ibadihi au ya au sayasqihum al matar au yansurahum alal a'da fa hadza la ba'sa bih li annahu husnu dzan billah wa qad ja'a fil hadis inna min ibadillah man law aqsama ala Allah la abarrah. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ruba ash asa aghira, aghbara zi timrain, madfu'un bilbab, lau aqsama ala Allah ala abarrah. Nah, kemungkinan yang kedua, yaitu, ya, bersumpah atas nama Allah, ini dalam artian, dalam bentuk husnudzan kepada Allah, Allah akan mengabulkan, Allah akan melakukan kebaikan, mengampuni hambanya, menurunkan hujannya, menolong hamba atas musuh-musuhnya, maka ini enggak mengapa. Karena ini husnudzan ya kepada Allah. Dalam hadis disebutkan sesungguhnya di antara hamba Allah ada orang yang seandainya dia bersumpah kepada Allah atas nama Allah, maka Allah akan kabulkan sumpahnya. Betapa banyak orang yang rambutnya acak-acakan, dia selalu ditolak di pintu-pintu, kalau dia datang ke rumah ditolak. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, maka dikabulkan ya sumpahnya tersebut. Nah, tabarakallah fik. Ya, kita baca hadis berikutnya. Ya, baca hadisnya. Siapa? Si Faris. Anjundub. Asani Anjundub ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun, wallahi la yaghfirullahu li fulanin. Faqala Allahu azza wa jalla, man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulanin inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak. Rawahu Muslimun. Baik. Dari Jundub atau Jundab bin Abdullah, seorang sahabat yang mulia ya radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda ya qala rajulun, ada seorang pria yang berkata, qala rajulun. Ya, yaitu rajulun mimang kana qablana minal umam, yaitu dari kalangan umat sebelum kita. Dia mengatakan wallahi. Ya, wallahi. Ya, perhatikan di sini. Ya, dia bersumpah atas nama Allah. Ya, ini mamnu'. Ya, bersumpah atas nama Allah, la yaghfirullahu li fulan, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ini mamnu, terlarang. Dia bersumpah atas nama Allah bahwa Allah tidak akan melakukan kebaikan yaitu mengampuni si fulan. Ini diharamkan. Ya. Maka Allah jawab, faqala Allahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menjawab, man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan? Ya, maka Allah menjawab, siapa itu? Ini istifham, istifham ingkari. Ya, yata'alla alayya, yahlif alayya. Ya, karena aliyah, ya, aliyah maknanya adalah al-halif. Siapa itu yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Siapa itu dia? Ya, ini istifham ingkari. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian Allah katakan, inni qad ghafartu fulan, ini qad ghafartu lahu, sungguh aku telah mengampuni si fulan yang kata orang tadi Allah tidak akan mengampuninya. Ya, maka Allah lah yang Maha mengampuni seluruh dosa. Allah lah yang memberikan taufik pada hamba untuk bertobat. Ya. Walau sebelum matinya. Ya. Kemudian Allah memberikan dia tobat dan Allah akan memasukkan dia ke surga. Dan terkadang seseorang dia dalam ketaatan, tapi bisa jadi menjelang wafatnya Allah jadikan dia kafir, menjadi musuh Allah ya dan billah, sehingga Allah masukkan dia ke neraka. Maka yang namanya al-a'mal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Ya, amal itu dilihat dari endingnya. Endingnya, akhirnya. Ya. Nah, wa ahbattu amalak, kata Allah. Allah berkata kepada orang yang mengatakan Allah tidak akan mengampuni si pulat, kata Allah, aku akan menghapus amalanmu. Ahdartu, aku menjadikan hilang lenyap amalanmu. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di sini, ya, al-wajh tahdzir sebagai bentuk peringatan, ya, atas bahaya lisan. Yaitu seorang bersumpah bahwa Allah tidak akan mengampuni si fulan yang mudznib, yang si fulan itu melakukan dosa. Seakan-akan dia menghukumi. Allah mencegah si fulan untuk bertobat. Enggak bisa si fulan bertobat. Ya, karena keyakinan pada diri dia, ya, bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa. Iya dan billah. Ya. Iya dan billah. Nah, ini merupakan, ya, bentuk kelancangan atas Allah Subhanahu wa taala. Baca syarahnya Faris. Qala syarih rahimallahu taala haditsu Jundubin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun wallahi man dhalladhi yata'alla alayya at'ali huwa al-halafu wal aliyatu. Al-halifu wal aliyatu. Wal aliyatu. Wal yamin. Itu maknanya halif. Aliyah yamin. Ya. Baik. Ya, Allah Ta'ala berfirman, lilladina yu'luna min nisa'ihim. Ya, yu'lun, yahlifun. Itu maksudnya. Masdarnya aliyah. Dengan tasydid ya, aliyah. Maknanya yamin, al-halif. Sumpah. Ya, yata'alla. Itu maknanya yahlif. Man zalladhi yata'alla, man zalladhi yahlif. Itu maksudnya. Ya, terus. Wal hadithu fihi at-tahdhiru min at-ta'alli 'ala Allahi wal aqsami 'alayhi bi annahu la yaf'alu kadha wa la yaf'alu kadha wallahi la yaghfiru li fulanin wa nahuha. Maka dalam hadis ini terdapat tahdhir, jadi bersumpah atas nama Allah, bersumpah di sini bahwasanya Allah tidak akan melakukan ini dan itu, Allah tidak akan mengampuni si fulan dan semisalnya. Terus, faqul hadza dhulmun wa jurun la yajuzu wa jawrun la yajuzu. Ah, semua ini adalah kezaliman, kejahatan yang tidak diperbolehkan. Terus, li annahu laisa lil insani ilmun min Allahi wa la indaka haqqun alayhi walau kana hadza rajulu fa'ilu kabiratin walau kana hadza rajulu fa'ilu kabiratin aw sahiba ma'siyatin bal 'alaika an tad'u lahu bil hidayati li anna allaha qad yaghfiru lahu wa anta la tadri wa hadha fihi khaturatul lisani fayajibu hifdhuhu wal hadharu minhu wa huwa naqsun fit tauhid wal imani. Nah, kasih keren nanti. Ya. Karena manusia itu enggak punya ilmu dari Allah tentang hal ini, Allah tidak akan mengampuni si fulan atau enggak, Anda enggak ada hak untuk memvonis hal ini. Walaupun orang tersebut pelaku dosa besar, orang tersebut adalah orang yang suka bermaksiat. Ya. Yang mesti Anda lakukan, anta du'a lahu bil hidayah, mendoakan dia hidayah. Ya, kalau memang dia tidak kelewatan, ya. Kalau sudah kelewatan, sudah parah, boleh mendoakan dengan doa keburukan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni, bisa mengampuni si hamba tadi dan Anda enggak tahu akan hal itu. Maka ini adalah salah satu bentuk bahaya lisan, maka wajib menjaga lisan dan waspadai darinya. Dan ini juga kekurangan tauhid dan iman. Ya. Tapi barakallahu fiik. Ya, kita enggak tahu ya. Kita katakan si fulan pelaku maksiat, kita katakan wallahi la yaghfirullahu li fulan. Ini perancangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga. Ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan surga cuma sejengkal aja. Kalau dia mati nih masuk surga. Ya, fa yasbiqu ila kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Namun ketetapan Allah di kitab telah mendahului itu. Ya, bos, Allah catat si fulan ahlun nar. Ternyata menjelang matinya dia beramal dengan amalan penduduk neraka, akhirnya dia masuk neraka, iya dan billah. Dan Nabi sebutkan juga sebaliknya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian itu beramal dengan amalan penduduk neraka hingga jarak antara dia dengan neraka sejengkal saja. Fasbiqu ahlil kitab. Lagi-lagi mau masuk neraka didahului oleh ketetapan Allah di Lauhul Mahfudz, di kitab. Akhirnya fayamalu bi amali ahli jannah. Menjelang matinya dia beramal dengan amalan penduduk surga. Faidkhuluha, dia masuk surga. Lantas dari mana kita? Si fulan pelaku dosa besar masuk neraka, itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Bisa dipahami sini? Enggak boleh demikian. Ya. Bahkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan, ini ditetapkan oleh para ulama kita, oleh Syekh bin Baz, oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya. Kita tahu nih ada orang kafir mati. Ya. Kita tahu ada orang kafir mati. Kita katakan dia kafir. Pasti masuk neraka. Serahkan pada Allah. Karena kita enggak tahu menjelang matinya dia bertobat apa enggak. Ya, kecuali yang kita tahu menjelang matinya dia enggak bertobat, mati dalam kekafiran yang jelas-jelas kita tahu. Maka sebagian ulama menyatakan boleh. Menyatakan bahwa dia di neraka. Keumuman ayat innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Tapi kalau kita enggak tahu, ya, dia mati aja kecelakaan. Kita enggak tahu dia tobat apa enggak. Cuman dia mati ala kufrin. Di atas kekafirannya ala kufrihi. Ya udah. Kita ponis dia kafir. Paham enggak sini? Jangan mendahului Allah. Oh, ini pasti di neraka. Nah, kita enggak tahu dia tobat apa enggak. Bisa jadi dia dengerin radio sunnah atau radio bid'ah, ada ceramah. Nah, dia ala ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa rasulullah. Masuk Islam. Ya. Siapa itu? Michael Jackson apa? Mati diurusi sama keluarganya secara kekafiran. Pakai salib, pakai peti segala macam. Ya. Banyak kabar berhembus digadang-gadang dia itu masuk Islam duluan karena menjelang matinya dia itu dia tinggal di Bahrain. Ya. Begitu juga siapa itu? Ratu Inggris, ratu siapa namanya? Istrinya Pangeran Charles dulu. Siapa itu namanya? Lady Di, Putri Diana. Ya. Menjelang matinya kecelakaan, dia nikah sama siapa itu? Orang Arab kaya lah. Orang Arab kaya, orang Mesir atau orang mana lupa. Ya. Dodi Al-Fayed namanya. Dikejar-kejar sama wartawan, lari sama sopirnya. Kecelakaan, mati. Diprosesi secara kafir, ya. Diprosesi secara kafir, mati kafir. Padahal dia udah nikah duluan tuh. Nah, kemungkinan kalau nikah sama orang Arab itu gimana nikahnya? Hah? Masuk Islam. Ya. Bahkan juga banyak kabar berhembus bahwa kematiannya itu telah direncanakan oleh pihak kerajaan Inggris. Karena enggak suka pihak kerajaan Inggris ada ex anggota keluarga kerajaan yang berislam. Ya, enggak mungkin kata mereka. Enggak mungkin. Karena Inggris komitmen sejak perang salib. Tidak mungkin kerajaannya ada yang berislam. Baik ya. Maka kayak itu Michael Jackson, Lady Di. Gak boleh kita ponis kafir. Karena bisa jadi bahkan kemungkinan besar dia telah Islam duluan. Allahu a'lam. Apa ponis kafir? Apa namanya? Neraka. Ya. Kalau zahirnya kafir ya hukumnya zahirnya kafir. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Lianna Allah qad yaghfiru lahu. Karena ya bisa jadi Allah mengampuni dia. Wa anta la tadri, dalam keadaan Anda enggak mengetahui. Dan inilah bahaya lisan, wajib untuk menjaganya. Karena dan waspadainya karena ini juga kekurangan dalam tauhid dan keimanan. Nah, baca rai di hadis berikutnya. Wa fi hadisi Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa fi hadisi Abi Hurairah anna al-qa'ila rajulun 'abidun. Qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Naam. Ya. Dan dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya orang yang berkata demikian, yang mengatakan wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah si Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ternyata ya orang tersebut adalah apa namanya? Abid ahli ibadah. Nah ini. Ahli ibadah kalau enggak punya ilmu begitu, rentan. Ya. Semangatnya tinggi. Qala Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan takallama bi kalimatin aw baqat. Aw baqat ahlakat. Dia berbicara dengan sebuah kalimat yang kalimat itu ternyata ahlakat, membinasakan dunyahu wa akhiratah, dunia dan akhiratnya. Ya, Allah musta'an. Ya. Terus baca syarahnya. Qala syarih rahimahullah taala fi hadithi Abi Hurairah anna al-qaila rajulun 'abidun ay anna alladhi hamalahu 'ala hadha ghayratuhu wa 'ibadatuhu allati yata'abbaduha 'ala anna qala hadzal kalamu as-sayyi'u 'ala an qala hadzal kalamu itu kayaknya 'ala an qala ya 'ala an qala nanti takdirnya annahu gitu ya 'ala an karena enggak mungkin 'ala anna qala. Anna masuk ke fi'il. Yang jadi isim anna selalu isim. Ya, terus ala annaha qala ala an qala hadzal kalama as-sayyi'u. As-sayyi'a. Terus wa fi hadza anna al-insana qad yugharu ghayratan khati'atan khasiran. Yugharu, bukan yugharu. Yagharu ghayratan khati'atan khasiratan fayajtari'u bihi 'ala Allahi wa qad yakunu ghuyuran fayamuru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari 'ala ghairi basiratin wa qad yunkiru munkaran 'ala ghairi basiratin wa lidzalika yajibu at-taqayyudu bil quyudi syar'iyyati fi inkaril munkari wan nadhari ila al hududi allati haddahallahu. Baik. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan yang mengatakan demikian Allah tidak akan mengampuni si fulan itu adalah seorang ahli ibadah. Ya. Karena yang membawa dia, yang mendorong dia untuk mengatakan hal tersebut karena kecemburuan dia. Ini bagus ya, dia cemburu, si fulan kok maksiat terus. Dia cemburu terhadap agamanya, dia gak suka Allah dimaksiati. Karena ibadah dia, yang dia beribadah dengannya. Ya. Ya. Hingga akhirnya hal ini membawa dia ala an qala untuk mengatakan hadzal kalama sayyi'ah. Mengucapkan kalimat buruk ini. Wa fi hadza dalam hadis ini juga terdapat keterangan bahwasanya seseorang qad yagharu ghayratan khati'atan khasiratan. Terkadang seseorang itu cemburu dengan kecemburuan yang keliru yang merugikan diri dia sendiri. Ya. Cemburu dia. Kita melihat kemungkaran nilainya itu dengan ilmu, bukan dengan kecemburuan tok semangat nahi mungkar. Tapi dengan ilmu. Wa yajtari biha 'ala Allah, akhirnya diberani mengucapkan tadi demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ya, terkadang kecemburuannya itu ya akhirnya dia memerintahkan pada yang ma'ruf, dia beramar ma'ruf nahi mungkar ala ghairi basiratin, tidak di atas ilmu, asal-asalan. Akhirnya bukan malah kemaslahatan yang didapat, kemudaratan, mafsadat. Ya. Wa qad yunkiru munkaran ala ghairi basiratin, terkadang dia mengingkari kemungkaran tidak di atas basirah. Oleh karena itu wajib untuk ya mengikat semangat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ini dengan quyud syar'iyyah. Ya. Dengan ikatan syar'i dalam mengingkari yang mungkar. Kapan harus diingkari kemungkaran tersebut? Ya, sebagaimana sabda Nabi, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbi wa dhalika ad'aful iman." Siapa yang melihat, siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, cegah dengan lisan, tangannya, kekuasaannya. Kalau dia enggak mampu, dengan lisannya. Kalau dia enggak mampu, ya, benci dalam hati dan menghindar dari kemungkaran tersebut, dan itulah selemah-lemahnya iman. Nah, ala basirah, di atas basirah. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan apa sih basirah? Kalau mau dakwah itu qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku, jalan dakwah. Ya, aku menyeru, mengajak manusia kepada Allah di atas basirah, jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ya. Ayyakuna ad-da'i, seorang dai yang mengajak berdakwah ini, mubalik ini, aliman, dia mesti berilmu dengan ilmu syar'i. Dia harus tahu apa yang dia dakwahkan. Yang kedua, ayyakuna ad-da'i ya, aliman bihalatil mad'u. Si dai ini harus tahu kondisi si mad'u, orang yang dia dakwahi. Ya, yang ketiga, ayyakuna ad-da'i aliman bikaifiyatid da'wati. Seorang dai harus tahu bagaimana tata cara dakwah. Ya, kapan dia harus memulai dengan apa? Bagaimana berdakwah kepada ya, orang kaya, orang miskin, kepada kaum intelek. Makanya Nabi membekali Mu'ad, innaka satati qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi ahlul kitab. Beda dakwah kepada ahlul kitab dengan musyrikin. Kenapa? Karena ahlul kitab mereka berilmu tentang Allah, tentang Rasul, tentang malaikat, surga, neraka. Beda dengan musyrikin, enggak tahu apa-apa di sini. Ya, barakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya, wan nadar, dan mesti melihat kepada batasan-batasan Allah yang Allah telah tetapkan. Ya. Terus wa abqat. Udah dibaca? Ayat tafadhal. Wala syarif madallah. Aubaqat dunyahu wa akhiratuhu. Wa akhiratahu. Ay ahlakatha li'annaha kalimatun khatiratun. Wa fil hadithi innal abda la yatakallama bil kalimati la yulqi biha balan tahwi bihi fin nari ab'adu mimma bainal masyriqi wal maghribi. Rawahu Muslimun. Wa fi lafdin innal abda la yatakallama bil kalimati man sakhatallaha min sakhatillahi la yatabayyanu fiha yaqtubullahu biha sakhtahu ila yaumin yalqahu ay la yatathabbatu fiha. Baik. Nah, dalam hadis ya, kata Abu Hurairah, ini bukan hadis ya, hadis Nabi, ucapan Abu Hurairah, dia mengucapkan sebuah kalimat yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Ahlakatha, membinasakannya. Karena itu kalimat yang berbahaya. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya seorang hamba dia mengucapkan sebuah kalimat ya, yang dianggap layul kilahabalan, yang dia lontarkan kalimat tersebut enggak dia pikirin karena dianggap enteng. Ternyata kalimat tadi tahwi bihi finnar, melemparkan dia ke neraka. Yang neraka itu lebih jauh daripada ya, timur dan barat. Hadis riwayat Muslim. Dalam lafaz yang lain disebutkan, sesungguhnya seorang hamba dia berbicara dengan sebuah kalimat yang kalimat itu ternyata ya, mengandung kemurkaan Allah. La yatabayyanu fiha, yang enggak jelas bagi dia. Ternyata Allah catat untuk dia sakhtah, kemurkaan Allah sampai hari yauma ila yaumin yalqah, sampai hari pada hari ketika dia dilemparkan ke neraka tersebut. La yatabayyanu fiha ay la yatasabbatu fiha, dia enggak tasabut dulu ucapan tersebut. Nah, ini selesai bab 60 berapa ini? 64, kita masuk bab 65. Ya, sudah mendekati akhir karena ya. Kitab Tauhid ini hanya sampai bab 66. 65 sekarang, 67 ya. Sampai bab 67. Ya, berarti insyaallah Rabu depan kita khataman. Insyaallah. Ya. Nah, ayo kita masuk bab berikutnya. La yustashfa'u billah. Ya. Tafadhal dibaca Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bab an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala ja'a arabiyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah nuhikatil anfusu wa ja'al iyalu wa halakatil amwalu wastaskilana rabbaka fa inna nastashfi'u billahi. Baik, bab ma'alis itu langsung baca syarahnya. Babun la yustashfa'u billahi ala khalqihi. Summa qala syarih rahimahullah ta'ala, dakarul muallifu hadha al-baba li'annahu min kamal at-tauhid wal-imani wa li'anna hadha min wasail ash-shirki wa huwa al-istishfa'u billahi ala khalqihi fa sya'nullahi a'dhamu min dhalika fala yustashfa'u billahi ala khalqihi bi an yaqula li ahadin inni astashfi'u billahi 'alayka walakin yastashfa'u bil makhluqi ala al makhluqi yastashfa'u bil makhluq ala al makhluq yastashfa'u bil makhluqi ala al makhluqi fa yuqalu ya fulanu ana astashfi'u bi fulanin 'alayka fa hadha la ba'sa bihi amma 'ala allahi fala yajuzu li'anna sya'na allahi a'zamu min dhalika wa min sya'nil mashfu'i bihi anna al mashfu'a ilayhi yakunu a'zama wa hadha la yaliku billahi li'anna allaha fawqa al jami'i bal yas'alu allaha bi asma'ihi wa sifatihi. Baik. Bab berikutnya, bab ma la yustashfa'u billah ala ahadin min khalqih. Itu bab tidak boleh menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Itu meminta Allah sebagai perantara kepada apa namanya? Meminta kepada makhluk dia gunakan sebagai perantaranya Allah. Itu enggak boleh. Ya? Itu enggak boleh. Jadi hubungan bab ini dengan kitab tauhid, penjelasan akan haramnya beristisfa' menjadikan Allah sebagai perantara ala khaliqih, ya, kepada makhluk, itu gak boleh, terbalik, ya, karena ini berarti kekeliruan dalam tauhid rububiyah, celaan tauhid, karena yang namanya syafi' yashfa'u inda man huwa a'la minhu, karena yang namanya syafi', ya, yang namanya perantara, dia memberikan, ya, perantara kepada orang yang di bawahnya, begitu, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala munazzah, disucikan dari hal tersebut, ya. Taib, karena tidak ada orang satu apapun makhluk yang a'la minhu, yang berada di atas Allah. Paham gak sih? Ya. Hai, barakallahu fiik. Ya. Nah, Syekh bin Baz menjelaskan. Ya. Baik. Ya. Syafa'ah itu adalah wasithah, ya. Ya, perantara fi qada'il hawa'ij. Ya, untuk memenuhi hajat-hajat. Ya. Ya, ini kalau menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya, ini mungkar, kemungkaran yang sangat besar. Ya. Kenapa? Berarti yang masfu itu lebih agung daripada yang dijadikan perantara. Berarti makhluk lebih agung daripada Allah. Ya, kalau misalkan seorang mengatakan, ya fulan, ana astashfi, ya, ana astashfi, ya, billah alaika. Wahai fulan, aku dengan perantara Allah memohon kepada Anda. Berarti maknanya apa? Makhluk tadi, Anda tadi, kita bicara kepada si fulan. Si fulan tadi berarti di sisi orang yang mengatakan tadi, ya, misalkan si fulan mengatakan, ya, ya Alan, ini kata si fulan, ya Alan, astashfi billah alaika. Aku meminta kepada engkau dengan perantara Allah. Paham gak sini? Berarti menurut si fulan, si Alan lebih agung daripada Allah. Apa sih? Hah? Kalau bahasa kita ini jarang. Ini di orang-orang Arab. Ya, ya, barakallahu fiik. Nah, Syekh bin Baz menjelaskan. Ya, zakara al-mu'allif mu'allif di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan bab ini karena ini termasuk kesempurnaan tauhid dan iman. Ya, dan juga ini kenapa ini disebutkan? Karena kalau ini dibiarkan ini wasilah sarana menuju kesyirikan. Yaitu istisfa billah ala khalqih. Ya. Nah, istisfa billah ala khalqih. Yaitu menjadikan Allah sebagai perantara kepada makhluknya. Kenapa demikian? Karena sya'nullah a'zam min dzalik. Kedudukan Allah lebih agung daripada tersebut. Maka tidak boleh Allah dijadikan perantara untuk meminta kepada sesama makhluk. Dengan seorang mengatakan pada yang lain, aku menjadikan Allah sebagai perantara untuk meminta kepada Anda. Ya. Nah, enggak boleh. Lakin yustasfa bil makhluk, alal makhluk. Ya, kalau mau jadiin perantara minta kepada makhluk, ya perantaranya makhluk juga. Makhluk juga. Misal orang mengatakan wa fulan ana astasfi bi fulan alaika. Aku meminta kepada engkau dengan perantara si fulan, presiden. Wa fulan, tolong dong berikan, cairkan permintaan saya. Saya minta kepadamu, nih perantara nih, perantaranya nih Pak Jokowi, Pak Anies Baswedan, Pak Ridwan Kamil, ini makhluk semuanya. Boleh enggak? Boleh, makhluk sama makhluk. Ya. Tapi enggak boleh. Woi pulang, minta dong uangnya. Ini saya jadikan Allah sebagai perantara. Ini haram. Berarti kedudukan si pulang lebih tinggi daripada Allah. Nah, untuk bilang, ngerti enggak sini? Ya. Taib. Nah, kalau ya pulang, ana astasfi bi fulan alaika, si pulang, si makhluk dengan makhluk, ini enggak apa-apa. Adapun, ya, kalau mintanya atas nama Allah, ini enggak boleh. Lianna sya'nallah a'zamu min dzalik, karena kedudukan Allah lebih agung. Ya, dan kedudukan masyfu', ya, itu ya, wa min sya'nil masyfu' bihi. Ya, kedudukan Allah juga lebih agung daripada yang itu si fulan tadi yang dimintai perantara tadi. Annal masyfu' ilaihi yakunu a'zam. Masyfu' ilaihi ini Allah yang dijadikan perantara lebih agung daripada yang diminta. Wahada la yalik bila, ini enggak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala fauqal jami', di atas semuanya. Bahkan seorang mesti minta kepada Allah dengan nama-namanya dan sifatnya. Ya. Kalau orang minta kepada Allah aja enggak boleh pakai perantara makhluk, ya enggak? Ya Allah, kabulkan doaku ya Allah dengan perantara, enggak boleh. Nabimu, malaikatmu, rasulmu, walimu enggak boleh. Mesti dengan apa? Hah? Dengan nama-nama Allah, ya, atau hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, amal-amal soleh yang hamba kerjakan, atau dengan doa orang lain pun juga berdoa kepada Allah, ya, pulang doain saya dong, dengan nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis, asnihni sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi turfata ain, ya Ghafur ighfirli, ya Alim allimni, ya Razzaq urzuqni. Ah, dan seterusnya dengan nama Allah atau dengan amal soleh yang mendekatkan diri pada Allah. Ya, Rabbana amanna waghfir lana, sebutin kami telah beriman baru minta ampuni kami. Nah, baik, barakallahu fiik. Nah, kemudian gantian baca berikutnya. Zaki, masih Zaki. An Jubair bin Mut'im. Bismillahirrahmanirrahim. Matan? Iya, di matan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala an Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu qala jaa a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi, dikabarkan oleh Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abd Manaf Al-Qurashi, dia orang Quraisy. Ya. Bahkan Jubair bin Mut'im ini adalah salah seorang pembesar Quraisy. Dia masuk Islam sebelum Fathul Makkah. Jubair bin Mut'im. Ya. Jubair bin Mut'im ini salah seorang pembesar musyrikin Quraisy. Terus lanjut. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nuhikatil anfusu wa ja'al 'iyalu. Baik, kata ada orang Arab Badui datang, ya. Kata orang Arab Badui itu nuhikat al-anfus. Ya, nuhikat itu apa sih? Da'ufat, juhidat. Ya. Jiwa, diri-diri kita ini dilemah, udah kepayahan. Terus wa ja'al iyalu. Nah, iyal ahlun, keluarga kita udah pada kelaparan. Terus wa halakatil amwalu. Ah, wa halakatil amwal, harta-harta kita udah ludes. Ya, terus fastaskilana rabbak. Nah, fastaskilana rabbak. Nah, terus fa inna nastashfi'u billahi 'alaika. Wa bika 'ala Allah. Ah, ini poinnya. Ya. Nah, kata orang Arab Badu ini fastaskilana rabbak. Ya. Fastaskilana rabbak. Maksudnya apa? Istaski. Mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan kita. Ya. Ayunzila lana ayunzila al-matar. Agar Allah menurunkan hujan untuk kita. Fa inna, nah ini poinnya nih. Nastashfi'u billahi 'alaika. Nah, lihat perhatikan. Kami ya. Nastashfi'u billahi 'alaika. Kami menjadikan Allah sebagai perantara kepada Anda, itu maksudnya. Ya. Kami menjadikan perantara Allah, menjadikan Allah sebagai perantara kepada Anda. Itu. Ya. Ya, kami menjadikan Allah sebagai perantara kepada Anda dengan meminta Anda gitu. Wabika 'ala Allah. Wabika 'ala Allah. Ya. Ya, dan juga kami menjadikan ya perantara Anda kepada Allah. Dua kali salahnya nih. Yang pertama, fa inna nastashfi billah 'alaika wa bika 'ala Allah. Ya. Pertama dia minta kepada Nabi, Nabi makhluk. Eh malah dijadiin perantara Allah. Ini keliru salah satu. Ya. Silang satu. Wa bika 'ala Allah. Ya. Dan meminta Anda sebagai perantara kepada Allah. Nah, salah dua. Bertawasul kepada Allah, tiga hal aja. Pada Nabi enggak boleh. Ya. Boleh kepada Nabi, minta doakan Nabi agar Nabi berdoa. Terus lanjut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, subhanallah. Nah, ini subhanallah. Ini pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus famazala yusabbihu hatta 'urifa dzalika fi wujuhi ashabihi. Ah. Famazala, dan dia terus-terusan bertasbih subhanallah subhanallah hingga diketahui ya pada wajah para sahabat beliau, urifa al-ghadab fiha. Ya. Jadi para wajah sahabat pun tahu ini Rasul marah ini. Terus tsumma qala waihaka atadrim Allah. Waihak itu kalimah tuqal lizajar, untuk mencela. Ya, sering diartikan celaka kamu, tapi biasanya untuk mencela. Disesuaikan dengan bahasa kitanya. Biasanya orang kita terjemahin celaka kamu. Waihak. Terus inna sya'nallahi a'zamu min dzalika. Ya, atadrim Allah. Ini isyarat akan sedikitnya pengetahuan orang tersebut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau tahu siapa itu Allah? Sesungguhnya kedudukan Allah a'zam min dzalik, lebih agung daripada ini semua. Terus innahu la yustashfa'u billahi 'ala ahadin min khalqihi. Ah, ini. Ya. Sesungguhnya enggak boleh Allah dijadikan perantara 'ala ahadin kepada siapapun dari kalangan makhluknya. Nah, terus lanjut. Dzakar al-hadits wa rawahu Abu Dawud. Tsumma qala Syahri rahimahullahu taala an Jubair bin Mut'im qala jaa'a 'arabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah hadza yaquluhu sallallahu alaihi wasallam fil umuril 'azimati al-mahbubi minha wal makruhi fa fil asya'i allati tu'azzimu أو يتعجب منها وفي الأشياء التي تعظم yeah. تعظم تعظم أو يتعجب منها أو ينكرها أو ينكرها أو ينكرها ولها ولها أمثلة كثيرة كحديث الأنواط وحديث أن الأمة شطر الجنة وغيرها يا yeah. Nabi SAW mengatakan kepada orang Arab tadi, orang Arab Badui, subhanallah, ini diucapkan ya, bil umur ya, al-azimah al-mahbub minha wal-makruh. Kalimat subhanallah diucapkan pada perkara yang agung, yang disukai atau yang tidak disukai. Ya, melihat yang disukai, subhanallah. Mengingkari, subhanallah, boleh juga. Atau dalam berbagai hal yang diagungkan di situ. Maka Nabi ya, bisa takjub, maka mengucap subhanallah bisa Nabi takjub atau karena mengingkari. Dan banyak di sini. Misal dalam hadis Dhatul Anwat. Kalau dalam hadis Dhatul Anwat, Nabi mengingkarinya dengan apa? Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Atau juga dalam hadis bahwasanya umat ini separuh penghuni surga dan yang lainnya. Baik, cukup. Insyaallah nanti kita masuk ke bab berikutnya. Itu bab ya 66 ya, Rabu depan, kemudian 67 selesai, itu selesai kajian kita. Ya. Entah ini pertemuan berapa puluh ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.